أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ رسله ونصح للأمة وجاهد في الحق جهدا وتركنا محجة المائدة إلى إيلوها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جماعة كلية دوها yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur selalu mengalir di sela-sela jiwa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala oleh karena dan segala limpahan rahmat dan kasih sayang pada waktu duha hari ini Allah hadirkan kita semua di tempat ini. Semoga duduknya kita di majelis ini seperti kita sedang berada di telaga-telaga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pengumuman untuk penduduk akhir zaman sebagaimana diumumkan oleh Ibnu Mas'ud. Apabila di sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah kampung, mereka diundang untuk menghadiri sebuah majelis taklim. Ketika undangan itu tiba di rumah mereka, mereka membaca undangan itu dalam keadaan happy, senang, bahagia. Dan ketika jadwal pengajian itu tiba, mereka berlapang-lapang mengayun langkah kaki kanannya memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayunan langkah kaki kanannya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja langkah kaki kanan, di saat yang bersamaan mereka juga berlapang-lapang mengayun langkah kaki kiri memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayunan langkah kaki kirinya mampu menggugurkan dosa-dosa yang bergantungan pada jiwa dan raga mereka. Setelah mereka tiba di majelis itu, mereka tidak duduk berkesendirian, melainkan mereka ditemani dengan 70 ribu malaikat. Tidak saja ditemani dengan 70 ribu malaikat, melainkan 70 ribu malaikat sibuk di dalam majelis itu menyebut-nyebut nama mereka yang hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang layak dipuji, yang layak diagungkan, yang layak dibesarkan, hanya Allah saja. Siapa manusia di alam semesta ini menyanjung ciptaan Allah melebihi Allah dan Rasulnya, kelak nanti dia akan kecewa, marah dan menyesal. Seorang suami yang menyanjung istrinya melebihi Allah dan Rasulnya, kelak nanti istrinya selingkuh, dia pasti marah dan kecewa. Seorang istri yang menyanjung suaminya melebihi Allah dan Rasulnya, suatu saat suaminya kawin lagi, dia pasti marah dan kecewa. Begitu seterusnya kecuali kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam teriring salawat kepada Rasulullah atas segala perjuangan dakwanya. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan Islam. Walau kita tidak menatap wajah Rasulullah, tidak mendengar kata-kata langsung dari Rasulullah, tidak duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi warisannya Rasulullah membuat kita berbondong-bondong menghadiri majelis-majelis ini. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah, hamba Allah yang setia dengan al-Islam, dengan mengharapkan Islam, mengharapkan ridha dan rahmat Allah semata, serta kelak nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pagi hari ini adalah kegelisahan. Banyak orang yang gelisah hari ini. Ada yang mau gelisah jadi Kapolri, macam-macam. Ada yang mau jadi anggota dewan. Tapi hari ini saya ingin membawa tema ini dengan mengajarkan kita mentadaburi surat 2 ayat 156. Sebelum kita membahas, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh kita. Kata gelisah ditambah ke dan an menjadi kegelisahan, yang berarti tidak tentram hatinya, selalu merasa khawatir, tidak sabar, cemas, dan pada akhirnya dia terpaku dengan apa yang digelisahkan dan akhirnya terlena dalam kehidupannya tanpa melibatkan Allah. Untuk itu saya ingin tanya jamaah semuanya, mana yang paling Bapak Ibu sukai? Mohon angkat tangan. Kita relax aja ya. Mana yang paling Bapak Ibu sukai? Angkat tangan kalau saya baca. Yang memilih jatuh dari awan ke tanah, angkat tangan. Yang memilih B, jatuh dari gedung bertingkat ke tanah. Jatuh dari pohon mangga ke tanah. Tidak ada juga. Jatuh dari tiang listrik ke tanah. Tidak mau. Jatuh dari kursi ke lantai. Ada yang ragu-ragu. Di antara Bapak Ibu di ruangan ini mau milih yang mana? Kalau tidak ada orang yang memilih dari jawaban yang ada di depan, berarti di ruangan ini tidak ada orang punya akal dan pikiran. Oke, saya ulangi. Mana yang paling Bapak Ibu sukai? A, jatuh dari awan ke tanah. B, jatuh dari gedung bertingkat ke tanah. C, jatuh dari pohon mangga ke tanah. E, D, jatuh dari tiang listrik ke tanah. Dan E, jatuh dari kursi ke lantai. Yang mana? Orang gila adalah memilih jatuh dari awan ke tanah. Yang paling cerdas adalah memilih jatuh dari kursi ke lantai. Dari manapun asalmu, apapun jabatanmu, gagah, cantik atau tidak, pasti jatuh. Sehebat apapun dalam kehidupan ini, pasti jatuh. Tapi marilah kita memilih menjadi orang yang cerdas adalah memilih jatuhnya singkat, tanpa beban. Oleh karena dalam kehidupan ini kita selalu menjadikan perjalanan hidup hanya kepada Allah. Yang memilih jatuh tadi dari awan, dari pohon mangga, dari gunung bertingkat, dari tiang listrik, itu adalah orang yang memilih dunia dalam suasana hidupnya. Maka hari ini saya survei kepada jemaah pagi hari ini, pengumuman dari tempat kerja Bapak Ibu bahwa tahun ini kalian tidak dapat bonus, tidak naik gaji. Senang gak? Jawab yang semangat. Senang gak? Enggak. Istrimu cerewet, senang gak? Jangan malu kalau ada istri di belakang, harus jujur. Bu, kalau suaminya galak, senang gak? Pengumuman pemerintah BBM naik, gas naik, gaji tidak naik, senang gak? Oke, saya sudah tahu siapa Bapak Ibu. Akibat kita di dalam kehidupan ini menempatkan dua kelopak mata melebihi mata hati, sehingga menilai sesuatu yang dilihat itu dianggap sebuah kebenaran dalam hidup. Hari ini mahasiswa banyak demonstrasi akibat BBM naik. Pegawai buruh banyak demonstrasi akibat gaji tidak naik. Tapi persoalan yang terjadi bagi kita, mengapa kita harus melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya? Akibat kita menggunakan dua kelopak mata dan kepala. Untuk apa kita demonstrasi? Karena rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah dalam pernyataan di dalam rahim ibu kita, bahwa kita wajib hidup dan sanggup hidup dengan rizki Allah di masa, di zaman itu. Maka tidak perlu kita persoalkan itu. Yang perlu kita persoalkan dalam hidup kita, yang perlu kita gelisah dalam hidup kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Untuk apa orang-orang intelektual bawa spanduk turun ke jalan? Itu orang yang gak pernah memakmurkan masjid. Pertanyaan yang muncul, kenapa umat Islam tidak demonstrasi di pemukiman-pemukiman mayoritas muslim yang sholat subuh mayoritas penduduk itu hanya 2 orang yang sholat di saf yang pertama? Untuk apa kita menuntut gaji naik, BBM turun, sementara masjid di pemukiman kita cuma 2 orang yang sepanjang hari sholat subuh berjamaah? Akibat kita menggunakan 2 kelopak mata di kepala, mata hati kita menjadi korban dalam hidup. Maka gelisah kita keliru. Keliru karena kita mau sesuatu yang dilihat dengan mata, tetapi kita tidak pernah melihat sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maka tadi saya tanya, ibu suamimu cerewet galak, senang gak? Enggak. Pak suamimu cerewet, senang gak? Enggak. Karena ibu bapak menggunakan 2 kelopak mata di kepala. Tapi ketika ibu bapak menggunakan 2 mata hati, maka bangunlah di sepertiga malam berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah ya Rob, saya sudah istikharah bertahun-tahun, inilah jodohku. Dia galak. Aku adalah wanita yang soleha berhadapan dan berjodoh dengan laki-laki yang galak, agar aku bisa mampu mendakwai dia yang galak itu menjadi soleh. Terima kasih Allah ya Rob, aku sudah istikharah bertahun-tahun, ternyata jodohku adalah perempuan yang cerewet. Engkau tahu bahwa aku adalah laki-laki yang soleh. Engkau menghadirkan dakwah bagi diriku agar aku, laki-laki yang soleh, bisa membuat istri yang cerewet ini menjadi wanita yang soleh. Selesai. Tetapi yang dipersoalkan cerewetnya, masalahnya, pendapatannya, tidak akan selesai kecuali ketidaktenangan dalam hidup. Selalu gelisah, saya pulang kantor ini, saya pulang atau tidak. Tetapi ketika orang menjadikan itu menjadi sarana untuk berdakwah dalam kehidupan, subhanallah. Orang hari ini bikin rumah yang utama dihias, ruang tamunya, tempat tidurnya, tetapi hatinya hampa, kering, kerontang. Kata Imam Al-Ghazali, umur itu adalah mutiara yang paling mahal harganya. Lemari terbaik untuk menyimpannya adalah lemari kekal di akhirat, bukan di dunia. Untuk itu, mari kita lihat surat 2 ayat 156. Ayat ini sudah dihafal oleh kita semua. Ada yang bisa bantu baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak membahas ucapannya. Tapi hari ini saya mengajarkan kepada kita mentadaburi penghujung ayat ini. Para ulama mengatakan kepada kita, orang beriman itu kalau ditimpa musibah dia menyebutkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam mufasirnya mereka juga menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya lah kami kembali. Saya mengajarkan kepada kita mentadaburi ayat ini supaya kita tidak ketakutan. Sebab hari ini banyak orang yang takut kalau ayat ini dibaca. Banyak orang yang ketakutan jika ayat ini dibaca, mereka takut. Oleh karena kita terlalu terfokus dengan bahasa al-maut, dalam tafsir bahasa Indonesia menyeramkan, menakutkan. Bahkan kalau hari ini saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, mati senang gak? Bu, mati senang gak? Kok diam? Pak, mati senang gak? Astaghfirullahaladzim. Mati itu sesuatu yang menyenangkan. Kata al-maut itu dalam bahasa Indonesia tadi saya menyatakan menakutkan, menyeramkan, sehingga semua kita prasangka yang sama. Tetapi kalau tadabur kata al-maut itu pulang, itu menggembirakan. Saya analogi begini. Dulu waktu bapak ibu di SD, pagi-pagi dari rumah ke sekolah, cium tangan papa, mama, begitu masuk kelas, tiba-tiba 2 jam kemudian pak guru mengatakan, anak-anak sekalian, hari ini pelajaran tidak dilanjutkan, kalian boleh pulang. Gembira gak? Gembira karena mau pulang ke rumah ketemu papa, mama, kakak, adik yang ada di rumah. Pada saat hari raya Idul Fitri, semua orang mau gembira pulang kampung. Gak ada urusan macet, mahal harga tiket, yang penting gembira karena mau ketemu kerabat famili yang ada di kampung. Mati atau meninggal dunia itu gembira karena mau berjumpa dengan Allah. Dan Rasulullah Muhammad SAW tidak boleh ketakutan. Yang menjadi masalahnya, bagaimana membawa hati kepada Allah yang selama ini kita ikuti perintahnya? Bagaimana membawa hati untuk mengikuti dakwahnya Rasulullah selama ini? Itu yang perlu kita luruskan. Supaya gelisah kita tidak kepada ubun dunia, tetapi memanfaatkan dunia untuk membuat akhirat kita lebih cerdas dan cerah. Untuk apa kita demonstrasi BBM naik sebentar kita tinggalkan? Yang perlu kita demonstrasi kepada jiwa kita, kenapa hari ini saya tidak baca Quran? Kenapa hari ini saya tidak sholat duha? Kenapa hari ini saya tidak berbuat kebaikan pada diriku? Saya sibuk mengurus sesuatu yang saya tinggalkan, tetapi sesuatu yang mengantar jiwaku, ragaku tidak jalan hari ini. Maka mulailah gelisah kita kembali kepada yang sebenarnya dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, agar kita tidak boleh terlena dengan keadaan itu. Maka hari ini saya ajarkan kepada kita, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kalau dari tafsir menyebutkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Hari ini tadaburnya adalah inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah Maha Suci. Karena kami berasal dari Allah dalam keadaan suci fitrah, maka hiduplah kalian di alam semesta ini dalam keadaan suci fitrah, bekerja, beribadah dalam keadaan suci, agar suatu saat nanti pulang kembali kepada Allah dalam keadaan sukses, husnul khotimah, damai, tenang, untuk mendapatkan piala kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang muncul, bagaimana jika selama ini jiwaku kotor, jasmaniku kotor, di jiwa kotor itu pikiranku kotor, cara pandangku kotor, sikap mentalku kotor, perilaku, cara ibadahku, kata-kata hidupku kotor, mata, telinga, tangan, semuanya kotor, apakah bisa pulang kepada Allah ataukah tidak? jawabannya bisa pulang, tetapi Allah tempatkan di tempat yang kotor. Oleh karena selama kita dalam keadaan perjalanan hidup ini selalu membuat kotoran pada kehidupan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mencerdaskan kita, memberi motivasi kepada kita agar tidak boleh membuat kotoran itu pada lisan, mata, pikiran, perilaku, tapi dia menjadi kecerdasan untuk membuat perjalanan hidup menjadi happy dalam rangka mendapatkan piala kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dimiliki oleh kita agar sesuatu yang berkaitan dengan dunia yang akan kita tinggalkan itu jangan terlalu gelisah kepadanya. Orang demonstrasi tadi saya katakan orang boleh bawa spanduk. Saya kasih analogi begini, Pak. Ayam tidak pernah demonstrasi di atas muka bumi kepada Allah walau dia makan di tempat yang kotor. Pagi-pagi dari atas pohon loncat ke bumi, orang di kampung sedang menapis beras, ayam dengan semangat melihat sisa tapisan beras yang terbuang itu menjadi rizki dan rahmat Allah untuk dirinya. Ayam lari dengan happy, senang, bahagia menikmati sisa tapisan beras yang terbuang dengan bahasanya. Happy, senang, tenang. Ada orang makan roti, sepotong roti dibuang, ayam melihat itu juga menjadi rizki dan rahmat untuk dirinya, datang menikmatinya dengan tenang tanpa beban. Tidak bawa spanduk. Ayam tidak bawa spanduk untuk demonstrasi kepada Allah. Ada anak kecil melepaskan BAB di bawah pohon setelah main bola. Ayam melihat BAB yang ditinggalkan oleh anak itu menjadi rizki dan rahmat untuk dirinya. Ayam lari dengan semangat mendatanginya. BAB itu habis dia pun tenang. Tapi ayam tidak pernah mengeluh kepada Allah. Menjelang waktu subuh, ayam yang mengingatkan manusia sholat subuh. Waktu duhur, asar, maghrib, isya, bahkan di sepertiga malam manusia yang makan ati ayam, ampla ayam, paha ayam, dada ayam, mereka tidur ngorok. Sementara ayam bangun di sepertiga malam menyatakan sikap kepada Allah, aku adalah makhluk. Makan di tempat yang jorok, kotor. Tidur tidak pakai bed cover, tidak pakai kipas angin, tidak pakai AC. Tapi happy-nya bersama Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan hidup ayam kepada kita, la in sakartum la ajidannakum. Di tempat yang sedikit itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Potretnya Bapak Ibu bisa survei. Di warteg ada ayam, rumah makan Padang ada ayam, ada acara kawin ayam hadir. Di mana-mana ayam selalu hadir. Oleh karena dia selalu berterima kasih kepada Allah. Manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kepada Allah urutan ketiga, keempat, kelima, keenam dalam kehidupan. Tapi kepada benda-benda yang diciptakan oleh Allah menjadi urutan nomor satu, nomor dua. Sehingga orang banyak gelisah kepada itu. Hari ini kalau saya tidak jadi anggota dewan, maka celaka bagi orang berikutnya. Hari ini saya harus bekerja keras dengan apa cara apapun saya harus memilikinya. Sehingga tidak menemukan kebenaran, tidak menemukan jalan halal kecuali yang haram dalam hidup kita. Akibat menggunakan dua kelopak mata yang ada di kepala. Maka marilah kita berusaha mengamalkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya kita menjadi makhluk hamba Allah yang cerdas dalam perjalanan hidup. Kita menjadi orang yang mampu mengantarkan jiwa kita. Dalam surat 51 ayat 21 Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Banyak orang tidak memperhatikan dirinya, tapi paling pandai memperhatikan diri orang lain. Kepada orang lain nomor satu, kepada dirinya sendiri tak pernah diurus. Orang bikin kesalahanmu paling depan, tapi kesalahan dirinya gak pernah diperhatikan. Gelisah kepada keadaan orang lain, sementara tidak pernah gelisah kepada dirinya. Coba Bapak Ibu, satu hari Bapak tidak baca Quran, Bapak gelisah gak? Pak, Bu, satu hari Bapak tidak, Ibu Bapak tidak baca satu ayat saja dalam Al-Quran, Bapak gelisah gak? Biasa-biasa saja. Hari ini Ibu tidak dapat amplop dari suami, Ibu pasti gelisah. Pasti gelisah. Tapi tolong, tolong kita gelisah supaya membuat kita menjadi cerdas. Anfusikum, kita itu menjadi cerdas. Jangan sampai kita gelisah kepada sesuatu yang pada akhirnya membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengurus diri kita itu, marilah potret ini kita lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini seperti lingkaran. Mulai dari Allah, berhenti di Allah. Mulai dari Allah, berhenti di Allah. Duduk karena Allah, berdiri karena Allah, seperti lingkaran. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Tidak boleh bertemu berpisah karena ada kepentingan. Ada orang yang bertemu berpisah karena kepentingan. Ada orang yang berdiri duduk karena kepentingan. Tapi kita berusaha untuk mengantarkan kepentingan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh terperanjat, terperangkap dengan suasana dunia yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada nilai kecelakaan hidup. Mulai dari Allah, berhenti di Allah. Ketika mulai dari Allah, maka pacuan hidup kita, acuan hidup kita, metode hidup kita, cara hidup kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini umat Islam dunia, ketika ada orang menulis karikatur tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang ribut. Saya beri saran, siapapun yang menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tetap mulia di hadapan Allah. Tidak usah umat Islam demonstrasi. Tidak perlu. Enggak ada manfaatnya. Yang perlu adalah umat Islam mengikuti cara hidup Rasulullah untuk memberi jawaban kepada orang-orang itu. Itu menjadi cinta kita kepada Allah. Makmurkan masjid. Makmurkan majelis taklim. Budayakan baca Quran di mana-mana. Gemarkan orang dengan Al-Quran dalam sikap kehidupan. Apapun yang mereka menulis, mereka akan gugur karena kemenangan umat Islam dengan Rasulullah di dalam sikap hidup itu. Ini yang tidak punya, ini yang tidak ada pada umat Islam. Sekedar ucapan cinta, sayang, tetapi cara hidup Rasulullah tidak diikuti oleh umat Islam. Maka kita kembali untuk menjadikan cinta itu kepada Allah, harus mengikuti cinta itu. Untuk mengikuti Rasulullah, ikuti cintanya, kerjanya, tidurnya, hidupnya harus diikuti, supaya itu menjadi jawaban kepada orang-orang yang sengaja untuk menjatuhkan citra Islam di mana-mana. Walaupun kamu disakiti, tapi tunjukkan sikap Islam dalam kehidupan itu, orang akan tahu ternyata inilah cara hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai kita dari Allah, berhenti di Allah. Atau lebih sempitnya lebih begini. Saya kasih gambaran singkat saja. Hidup itu seperti mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Ketika mulai dari Hajar Aswad, ada Al-Mutazam, komitmen. Di sebelah Al-Mutazam ada pintu Ka'bah, pintu hati harus dibuka seluas-luasnya kepada Allah. Di depan Al-Mutazam dan pintu Ka'bah ada maqam. Ukuran hidup kita, apakah sudah layak menjadi hamba Allah? Sudah layak menjadi umatnya Muhammad? jika belum berpacu dengan semangat hidup untuk mengintari hidup ini, merubahnya, memperbaikinya, mengevaluasinya, bermuhasabah pada dirinya, karena berkeinginan untuk dekat dengan Allah. Izin Ismail. Kenapa ingin dekat dengan Allah? Di sana ada cahaya, di sana ada petunjuk, di sana ada hidayah, di sana ada rizki, di sana ada rahmat, di sana ada nikmat. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, menyatakan sikap menjadi masyarakat Yamani, menjadi kelompok golongan orang-orang kanan Yamani, menjadi masyarakat yang selalu berbuat kebajikan, menjadi masyarakat yang pada akhir hidupnya adalah kelompok fastabiqul khairat, sehingga tidak lagi mengurus yang tentang dunia, tapi membawa dunia itu untuk membuat kebaikan, dan kebajikan itu sebanyak-banyaknya, sehingga pada saat berhenti di hadapan Allah tidak takut, tidak menangis, tidak galau lagi, tapi sudah siap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemikiran orang Islam. Maka enggak usah takut dengan kematian. Kematian itu milik orang yang lahir. Kematian itu milik orang yang lahir. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, tahu atau tidak tahu, pasti mati. Tapi bagaimana di saat kita kembali dengan kematian itu, sehingga kita tidak terperangkap dengan tadi dunia, tetapi kita dengan kebaikan-kebaikan yang telah dibuat oleh jiwa kita masing-masing. Maka mulailah kita dari diri kita, dari rumah tangga kita, mengantarkan kehidupan itu, sehingga kita tidak boleh terperang dengan cara hidup yang salah, keliru, kecuali dengan cara hidup menjadi cerdas kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya bapak-bapak, di saat bapak bawa mobil, motor, berada di jalan yang benar, bawa mobil motornya juga pelan, tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motornya dengan kencang, menabrak mobil motor bapak ibu. Jawab dengan jujur, kira-kira kalimat apa yang pertama keluar dari lisan bapak ibu? Kalimat apa yang pertama keluar dari lisan bapak ibu? Yang jujur, kita dalam masjid ini. Kalimat apa? Survei membuktikan orang yang berwudu, takbir, ruku, sujud, salam, puasa, pandai infak sedekah, beri umroh haji, puasa tiap tahun Senin Kamis, tapi ketika berhadapan dengan peristiwa ini, kalimat yang keluar dari lisannya adalah brengsek lo, kurang ajar, mata lo di mana, goblok lo. Apalagi cicilan mobil motornya belum lunas saat itu. Dan kalau dia badannya besar, pasti orang yang menabrak mobil motornya bermasalah. Dan kebetulan peristiwa itu bersamaan dengan munculnya sholat lima waktu, utama duhur atau asar. Hakul yakin orang seperti ini di saat dia takbir, walaupun dia sudah berwudu, tapi di saat dia takbir, Allahu Akbar, kurang ajar, brengsek. Aduh, gaji saya dipotong lagi. Itu akibat kita menjadikan benda-benda ini menjadi tujuan dalam hidup kita. Sehingga dalam suasana itu pun kita menjaganya, merawatnya, bahkan kita tidak sadar kita selang merusak hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang tadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Islam, agamanya Islam, wudu, puasa, pergi infak sedekah, pergi umroh haji, ketika dia memiliki kualitas ini, begitu ditabrak mobil motornya walaupun sudah hancur, dia dalam keadaan selamat, yang dia menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesudah itu dia turun dari mobil motornya, mendekati orang yang menabrak mobil motornya, terlebih dahulu mengulurkan tangannya meminta maaf, bahkan memeluk orang yang menabrak mobil motornya, lalu berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, maafkan kami berdua dan selamatkan kami." Sesudah itu dia bicara kepada orang yang menabrak mobil motornya, "Wahai saudaraku, saya lihat kamu ini terburu-buru, ada pekerjaan yang belum selesai. Silakan abang saudara lanjutkan perjalananmu." Begitu bersamaan dengan waktu sholat lima waktu, dia wudu, dia tenang. Allahu Akbar. Dia sedang bersama Allah. Gak ada urusan tabrakan hari itu. Justru dia berterima kasih kepada orang yang menabrak mobil motornya, oleh karena dia punya mobil, dia punya motor, tapi ada hal yang dia lupa. Dia belum mengeluarkan infak sedekahnya, sehingga Allah beri qadar Allah dengan cara ditabrak supaya dia bisa berinfak ke bengkel. Tetapi yang keluar adalah sontoloyo, kurang ajar, brengsek lo. Yang terjadi adalah bukan pendidikan, edukasi Islam, bukan dakwah Islam kepada orang, tetapi justru hati kita yang rusak di saat itu. Nah, kalau hati sudah rusak, apa manfaat wudu? Apa manfaat takbir? Apa manfaat ruku, sujud? Apa manfaat kita puasa selama ini? Oleh karena benda-benda itu dijadikan tujuan dalam perjalanan hidup kita. Padahal benda ini akan ditinggalkan. Dia menjadi sarana yang mengantar kita menuju Allah. Menjadi sarana yang membuat kita cerdas dalam kehidupan. Buat sarana yang menjadi pencerahan kita untuk mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita kepada cara yang tepat supaya kita tidak boleh berpikir seperti orang-orang kapitalis. Hidupnya seperti garis. Tahu datang dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah. Kelompok inilah yang jatuh dari awan ke tanah, kelompok ini yang jatuh dari gedung bertingkat, dari pohon mangga, dari tiang listrik. Sementara orang Islam memilih jatuh yang singkat dari kursi ke lantai oleh karena kebaikan telah dia buat selama ini dalam perjalanan. Jadi kalau hari ini kita tidak pernah sholat duha, selama dua hari tidak sholat duha, datang di hari ketiga menangis kepada Allah, "Kenapa ya Allah? Kenapa dengan diriku hari ini tidak ada sholat duha bagi diriku? Kenapa hari ini aku tidak bisa baca Quran? Ada yang salah pada diriku ya Allah?" Tangislah, minta kepada Allah perbaiki itu. Koreksi diri kita di sepanjang hari agar innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini merawat kita, menata kita, membimbing kita, membuat kita happy dalam perjalanan hidup tanpa beban apa-apa kecuali kita menjadi orang-orang yang akan mimpi sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Allah Maha Rahman mengajari manusia Qur'an, menciptakan manusia, mengajari manusia pandai bicara. Bicaralah kamu di alam semesta dengan Al-Qur'an sehingga lisanmu terjaga, tatapan matamu menjadi dakwah tajam ke depan, gerak-gerak hidupmu, terawat hatimu, sehingga mulai dari Allah, berhenti di Allah, semuanya menjadi kebaikan. Mulai dari Allah, berhenti di Allah, nilainya ibadah, sehingga kita tidak ada beban. Penduduk Jabodetabek hari ini selalu mengeluh dan menjadikan Jakarta menjadi kota macet. Banyak orang bertanya-tanya, bahkan kalau hari ini saya tanya Bapak Ibu, macet senang enggak? Bapak Ibu, macet senang enggak? Enggak. Tapi bagi orang yang cerdas hatinya, Bapak Ibu sadar enggak? Masuk di jalan tol yang dari Bekasi, yang dari Bandung, yang dari Bogor, yang dari Tangerang. Begitu mereka ketemu macet, mereka mengatakan Alhamdulillah. Di waktu duha ini Allah sedang memarzirkan rizkinya bagi penduduk Jabodetabek. Sehingga mereka memberi kendaraan yang banyak, tidak mampu masuk ke ruas jalan yang kecil. Memuji Allah di saat macet. Bukan maki-maki petugas jalan tol, brengsek, sudah mahal macet pula. Kita tidak sadar bahwa Allah sedang membuat rizki di tempat kita, showroom di jalan. Inilah kemuliaan Allah kepada kita. Ketika kita memiliki kecerdasan hati, alhamdulillah, malu kepada ban mobil, malu kepada tempat duduk, malu kepada besi-besi yang dijadikan menjadi mobil, karena walaupun mereka benda mati, mereka sedang bertasbih kepada Allah. Kenapa kita yang ada di atas mobil mati-mati orang? Mestinya kita sadar itu, perbaiki hati kita supaya kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Kita tidak boleh berpikir seperti hedonisme, kapitalis, aliran sesat dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita menjadi orang yang cerdas dari wudu, cerdas dari takbir, cerdas dari ruku, cerdas dari sujud, cerdas dari salam, maka pekerjaan itu membuat kita menjadi cerdas di mana-mana. Cerdas dengan rahmatnya Allah, cerdas dengan nikmatnya Allah, cerdas dengan apa yang Allah berikan kepada kita sehingga melihat sesuatu menjadi dakwah. Enggak boleh melihat sesuatu itu menjadi kebencian. Mohon maaf, saya sedikit keluar. Pada tahun 92, saya diutus Majelis Ulama Indonesia untuk pergi ke Cina. Dalam rangka belajar, saya ke sana. Waktu itu saya naik pesawat, tidak pakai gamis, pakai jas biasa. Sampai ke Singapura, saya beli tiket sambil saya menunggu sahabat saya dari Malaysia namanya Abdul Muthalib. Alhamdulillah, ternyata begitu saya beli tiket, setelah di check in langsung oleh bagian pesawatnya, alhamdulillah saya dapat seat nomor 5A. Ada sahabat saya dari Malaysia, Abdul Muthalib ini, dia datang pakai imamah, dia lingkar di atas kepalanya, gamis sorban besar. Dia beli tiket, alhamdulillah dapat seat 23A. Kami dua duduk makan di airport di Singapura dan saya bilang sama beliau, "Ustaz, kita harus berdakwah di atas pesawat." Beliau bilang sama saya, "Ente gila. Bagaimana mungkin kita berdakwah di tempat orang kafir?" Saya bilang, "Antum keliru. Udara itu punya Allah. Kalau tidak ada dakwah di atas udara, Allah jatuhkan pesawat, semua orang mati." Terus beliau bilang sama saya, "Ah, tidak usah kita bahas itu. Kita sedang mau makan." Akhirnya makan, lupa bahas dakwah itu. Makan selesai, 30 menit kemudian kami dipanggil masuk pesawat, alhamdulillah. Begitu masuk pesawat, saya dapat seat nomor 5A dan subhanallah, kanan kiri saya semua laki-laki, aman. Sementara teman saya, sahabat saya dari Malaysia ini naik seat 23A di sebelah kanan, dia perempuan Cina, pakai baju, tidak pakai jilbab karena Konghucu. Tetapi yang di sebelah seat 23C, perempuan Rusia yang bernama Katerina, kayak baru naik dari kolam renang. Begitu pesawat terbang, Abdul Muthalib langsung menangis. Begitu dia menangis, yang bertanya kepada dia adalah perempuan yang namanya Katerina dari Rusia. Apakah Tuhan sakit? Abu Muthalib menangis lebih kencang lagi. Apa yang terjadi? Pramugari berdatangan dan melihat, dan penumpang di atas pesawat pada panik. Saya bangun dari tempat saya dan ke belakang, saya lihat, oh, sahabat saya menangis, dan saya mulai menerjemahkan. Saya datang, saya bilang sama Katerina dan pramugari, "Dia tidak sakit. Dia menangis ini hanya ada 3 hal utama. Yang pertama, dia duduk dengan perempuan cantik, tapi sayang, perempuan ini akan menjadi kayu bakar di nerakanya Allah. Yang kedua, dia menangis oleh karena perempuan ini cantik, tapi dia telah menghinakan dirinya di atas muka bumi. Yang ketiga, dia menangis oleh karena dia tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada perempuan cantik ini oleh karena melihat dia berbusana seperti ini." Lalu Katerina bertanya, "Apakah benar Tuhan sakit karena itu?" Abdul Muthalib mengangguk kepala, "Ya, saya menangis karena itu." Lalu saya tanya kepada Abdul Muthalib, "Antum masih bujang?" Ternyata Abdul Muthalib masih bujang dan Saya tanya Katarina, Katarina juga bujang. Saya bilang ini jodohnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai di Guangzhou, Katarina tidak melanjutkan perjalanan, turun ke sana, masuk Islam di sana, langsung nikah dengan Abu Muthalib. Hari ini Katarina menjadi ustazah besar di Amerika Serikat yang bernama Siti Khadijah, yang bicara di CNN tentang bagaimana fungsinya aurat bagi perempuan kehidupan dunia. Subhanallah, memanfaatkan ruang dan tempat. Tiga tahun berturut-turut saya ditangkap oleh teman-teman polisi bukan Islam di Irian untuk masuk penjara, karena 3 bulan pertama pendetanya masuk Islam. 6 bulan kedua, 15 kepala keluarga masuk Islam. Berikutnya saya ditahan 9 bulan karena 30 kepala keluarga masuk Islam. Apakah saya harus benci kepada orang yang menangkap saya? Tidak, saya bahagia. Pertama, saya berterima kasih kepada orang yang menangkap saya karena saya dikasih tempat di dalam penjara agar saya lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, hafalan saya makin meningkat. Tapi saya berdoa semoga dia dikasih hidayah oleh Allah. Subhanallah, begitu saya keluar dari penjara, beliau bawa pulang saya ke rumah dan saya cerita dalam waktu 8 jam. Beliau bersama istri dan 5 anak pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu dia masuk Islam, saya sudah tidak ditahan lagi. Sehingga dakwah saya jalan terus-menerus. Artinya, ketika kita dalam kehidupan ini mengurus kepentingan jasmani kepada Allah, rohani kepada Allah, maka kekuranganmu, masalahmu, persoalan hidupmu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti firman Allah, wala takunu kal ladzina nasallaha fa ansahum ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang lupa kepada Allah, Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya. Sehingga yang dikejar adalah dunianya, sesuatu yang membuat akan dia tinggalkan sehingga dia tidak ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Mari kita ambil nasihat ini. Hai anakku, jika engkau ragu tentang kematian, upayakanlah tidak tidur. Pasti engkau tidak mampu tidur. Wahai anakku, jika engkau ragu tentang bangkit dari kubur, upayakanlah jangan bangun dari tidurmu. Engkau tidak sanggup. Hai anakku, jika engkau sadari kedua itu, taulah engkau bahwa dirimu dalam genggaman selainmu. Hai anakku, ketahui bahwa tidur setingkat mati dan bangun dari tidur setingkat bangun dari kubur sesudah mati. Marilah kita mulai mimpi gelisah kita tentang kebaikan, sehingga dunia boleh menjadi kendaraan bagi kita, tapi tidak boleh dunia menjadi tujuan. Dia menjadi sarana untuk membuat kesuksesan di hadapan Allah. Banyak orang mimpi husnul khotimah tapi maki-maki orang. Banyak orang ingin husnul khotimah tapi menzalimi orang. Banyak orang mimpi husnul khotimah tapi hak orang lain diambil. Bagaimana mungkin? Tapi marilah kita berjalan sesuai dengan mulai dari Allah, berhenti di Allah, supaya jalan ini damai, indah, tenang, tentram. Ikutilah Rasulullah, ikutilah para sahabat, ikutilah para ulama dalam hidup ini, supaya kita tidak boleh mengejar dunia sementara akhirat tidak pernah kita kejar. Jadilah kamu menjadi anak-anak akhirat, jangan kamu menjadi anak-anak dunia. Sebab ketika kamu menjadi anak-anak dunia, kamu tidak akan pernah mendapatkan akhirat. Tapi ketika kamu menjadi anak-anak akhirat, kamu mendapatkan dunia dengan sempurna, nikmat akhirat pun kamu dapat. Surat 42 ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih, waman kana yuridu harsal dunya بيته منها وما له في الآخرة من نصيب. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah tambahkan keuntungan dunia itu baginya. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah beri sebagian kecil kepadanya. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Bawa anfusikum untuk membuat dia cerdas dalam perjalanan dunia, supaya dia tidak boleh mengorbankan jasmaninya, rohaninya menjadi kotor. Dia harus merawatnya menuju Allah dalam keadaan kebaikan. Karena waktu kita terbatas, saya langsung saja di penghujungnya. Mari kita lihat ini gambar. Coba lihat gambar ini. Ini ciri manusia hubud dunia. Yang diurus taringnya, yang dipanjangkan hidungnya, yang dibesarkan telinganya, yang diperhatikan perutnya, kakinya dibesarkan, tangannya dibesarkan, sementara matanya kecil. Kepada Allah jauh, kepada Allah dilupakan, kepada Allah nanti saja, kepada Allah ditunda-tunda, kepada Allah tak pernah dengan sempurna, selalu ada perhitungan. Itulah analogi gajah bagi hidup kita. Abraha berpikir bahwa membawa gajah besar ini bisa menabrak Ka'bah di Mekah, padahal Allah mengirim burung ababil yang kecil, gajah yang besar itu terbakar. Bukalah mata hati kita kepada Allah, supaya hati kita bersama Allah di mana saja berada. Di kantor bersama Allah, rumah kantor, kantor rumah, ketemu macet, alhamdulillah, tenang, bahagia, karena kita sedang saing. Rumah kantor, kantor rumah, Safa Marwah, Marwah Safa, tidak ada air, tapi Hajar terus happy, bahagia kepada Allah. Mata hatinya terawat seluas-luasnya kepada Allah. Kantor rumah, rumah kantor, macet, alhamdulillah, ada masalah, hati kita harus luas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada proses ini kita memenangkan perjalanan hidup ini tanpa mengorbankan hati kita untuk dunia, tetapi mengambil dunia untuk membuat hati kita luas memandang Allah dengan utuh. Orang-orang seperti inilah mereka ridha kepada Allah, mereka ridha kepada Allah, dan Allah ridha kepada mereka. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 26 sampai 30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Fadakhuli ibadi fadakhuli jannati. Masuklah menjadi jamaku, menjadi golongan-golonganku, dan masuklah ke dalam surgaku. Mereka inilah ketika Allah memanggil mereka, dan ya ayuhan nafsul mutmainnah, mereka jiwa yang tenang, mereka tidak terpancing dengan perjalanan dunia mereka. Begitu ada maksiat, dia berusaha meredamnya. Begitu ada kejahatan, dia berusaha meredamnya dengan dakwah. Mereka berusaha untuk tampil dengan ta'muruna bil ma'ruf. Mereka menjadi masyarakat ta'muruna bil ma'ruf. kemudian mereka menjadi individu ta'muruna bil ma'ruf, mereka menjadi masyarakat wa tanhauna 'anil munkar, menjadikan mereka menjadi individu wa tanhauna 'anil munkar, lalu mereka menjadi masyarakat tu'minuna billah dalam kehidupan. Mereka tidak pernah terpancing dengan politik, segala kehidupan yang membuat mereka terlena, tetapi mereka berada pada tataran ilahiyah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemana-mana pekerjaan dakwah bagi diri mereka, kemana-mana mereka ingin menyelamatkan orang dengan visi misi dalam Al-Qur'an surat 9 ayat 128 surat At-Taubah. Visi misi besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah anitum haditsum alaikum. Baca lengkapnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Anitum harisum alaikum. Rasulullah membangun visi kepada kita bukan mengantarkan kita untuk memiliki kekuasaan, tetapi visi misinya adalah keselamatan dan keimanan. Keimanan dan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Individu harus selamat karena Allah. Individu harus selamat karena keimanan. Itulah kebahagiaan tertinggi dari setiap individu dalam hidup. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan visi ini kepada kita untuk selamat dunia akhirat. Siapa orang yang selamat dunia akhirat, ucapan ini dari Allah kepada mereka, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera bagi mereka dengan ucapan ini, oleh karena mereka tidak memburu kehidupan dunia tetapi mengurus kehidupan akhirat. Gelisah mereka jika ada yang kurang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelisah hati mereka tidak tenang, hati mereka tidak tenteram kalau hari ini dia tidak berbuat kebaikan. Gelisah dia kalau hari ini dia tidak baca Quran. Hari ini dia gelisah kalau hari ini dia tidak berbuat sesuatu baik untuk dirinya, keluarganya, orang banyak, umatnya, masyarakatnya. Sehingga mereka menjadi masyarakat fastabiqul khairat. Ya, karena saya juga harus disiplin dengan waktu yang diberikan. Sebelum saya akhiri, saya closing dulu, ada kata-kata buat kita. Umat Islam ini harus bergerak seperti air hujan yang jatuh dari langit. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak riak. Dia jatuh dari langit yang tinggi, dari awan yang tinggi, turun ke puncak gunung yang tinggi. Dia tidak berhenti. Di puncak gunung yang tinggi, tumbuhan, hewan, semua hidup. Air terus bergerak mencari tempat yang rendah untuk sujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bergerak seperti itu. Kita pasti akan tampil dari puncak tinggi karena dakwah. Kita pasti diancam, dibenci, dicaci maki. Tapi kita harus tampil bahwa kita adalah pencerahan. Kita adalah penyegaran. Kita adalah pencerahan pada orang-orang. Hari ini antum dibenci, kita dibenci, datangi orang yang dibenci itu, sampaikan dia kalimat kebaikan. Kita menjadi masyarakat ta'muruna bil ma'ruf tadi, individu ta'muruna bil ma'ruf tadi, mendatangi orang-orang dengan cara yang cerdas. Oleh karena kita membesarkan mata hati kita untuk membuat orang mengenang dirinya kembali kepada Allah. Itulah pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dimaki-maki oleh Yahudi, oleh kafir Quraisy, Rasulullah justru tampil dengan mata hatinya terbuka kepada mereka. Seorang Yahudi di Madinah mengatakan kepada penduduk Madinah, saya akan mempermalukan Muhammad. Orang kafir Quraisy mengatakan, kau tidak akan sanggup. Sang kafir Quraisy ini mengatakan, saya bisa. Lalu suatu saat dia mendatangi Rasulullah SAW dan dia sampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, bolehkah saya bertamu di rumahmu? Rasulullah SAW, aku senang kamu bertamu di rumahku. Silakan. Begitu dia bertamu, Rasulullah melayaninya, menyiapkan minumnya, menyiapkan kue untuk dirinya dia makan. Sang kafir Quraisy ini berpikir, di mana kekurangan Rasulullah agar saya bisa mempermalukannya. Menjelang waktu duhur, dia minta izin mau tidur. Ya Muhammad, saya ini mengantuk, saya mau tidur. Rasulullah SAW menyediakan kamar depan dan mempersilahkan dia masuk tidur. Begitu dia masuk tidur, dia tidak tidur. Dia tutup pintu dan pedang yang ada di samping kanannya dia buka, dia masukkan di bawah tikar yang dibuka oleh Rasulullah. Sesudah itu dia lepaskan kencing dan BAB di dalam kamar itu dan dia bilang, kau malu Muhammad, inilah aku mempermalukan engkau. Setelah itu dia cepat-cepat keluar dan jalan. Di perjalanan Rasulullah SAW membuka pintu, ternyata tidak ada orang, tapi di dalam ada hadiah yang ditinggalkan. Rasulullah SAW dengan senang hati menggulung tikar. Begitu dia buka tikar, ternyata pedang dari kafir Quraisy itu tertinggal. Rasulullah mengambil pedang ini dan menyimpan dia dengan baik, membawa tikar itu keluar, membersihkan kamar dan membersihkan tikar dengan tangan, dengan semangat, dengan tenang, dengan tenteram, dengan mata hati yang terbuka kepada Allah. Di saat dia membersihkan kotoran tadi, sang Yahudi itu di perjalanan seperdua jalan dia menambah, wah pedang saya ketinggalan, saya kembali enggak? Kalau saya kembali pasti saya dihabisi Muhammad. Ah, saya harus kembali, saya mempermalukan dia. Lalu sang Yahudi itu kembali. Begitu dia datang, dia bilang, wahai Muhammad, saya tadi kelupaan pedang. Ya, pedangmu saya simpan dengan rapi, dengan baik. Tunggu sebentar, saya dan membersihkan tikar ini. Terima kasih kamu sudah memberi saya hadiah oleh-oleh hari ini. Dia bersihkan itu dan masuk ambil pedang dan serahkan kepada kafir Quraisy tadi. Cerdas yang keluar dari lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Jagalah wudu kita, jagalah takbir kita, ruku sujud salam kita. Itu bendera Islam. Maka hilangkan kata brengsek, kurang ajar, sontoloyo, mata lo di mana? Apalagi orang yang berasal dari kawasan timur yang keluar nama-nama kebun binatang. Itu dihilangkan. Mulailah kita allamahul bayan dalam kehidupan ini. Kecerdasan bersama Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehingga hati kita selalu menjadi kalbun salim, tidak menjadi kalbun marid dan kalbun mayit. Mohon maaf lahir batin, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.